buat sesepuh kades kalian. Monggo. Ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Aku tahu, aku percaya, Cak Sodi selalu setia kepadamu. Hingga putus.